Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat 69 ini merupakan rentetan dari ayat-ayat sebelumnya, lebih dekatnya lagi dari ayat 67 yang terkait dengan peristiwa penyembelihan sapi di masa Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita menarik jauh ke belakang lagi, ini merupakan rentetan peristiwa dari karunia Allah kepada Bani Israel yang banyak umatnya disikapi dengan rasa lancang kuning, lancang kuning. Dalam kisah yang baru saja kita dengar beberapa hari yang lalu tentang penyembelihan lancang ini, yang paling banyak menyerap perhatian adalah dialog yang terjadi. Nabi Musa sudah diejek-ejek. Yang kedua, diminta lagi untuk menerangkan bagaimana hakikat bentuk dari sapi tersebut, juga masih belum dilaksanakan. Dan pada pembahasan hari ini merupakan pertanyaan ketiga, bagaimana warna yang diinginkan oleh Allah menurut mereka. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab bahwa warna sapi tersebut adalah kuning. Kata-kata sofro artinya kuning. Dalam tafsir Sa'rawi disebutkan, ketika seseorang menyebutkan warna kuning, maka dia masih terlalu general. Karena penemuan ilmiah menyebutkan warna sekarang bukan hanya 7 atau 9, tapi sudah mencapai ratusan, bahkan ratusan ribu. Karena setiap satu titik ditambah pada warna satu, merubahlah warna tersebut. Al-Quranul Karim telah menyebutkan hakikat warna yang begitu banyak, sehingga disebutlah kata-kata faqi'. Dengan kata faqi' ini, membuat orang yang melihat warna kuning menjadi jelas. Artinya kuning yang dimaksud bukan kuning secara umum, tetapi kuning ketua-tuaan. Plus, kuning yang warna ketua-tuaan ini tasurun nazirin, indah dipandang mata. Inilah mungkin pengantar bagi dialog kita di penyejuk hati yang dimuliakan Allah. Baik Ustaz Jainal Arifin, gini, kalau kita merujuk di daerah Pasang Ketring ya, daerah bagian apa, Mesir, di sana ada peninggalan tuh. Sebelum kita naik ke yang kita kenal itu Sang Ketring dulu dengan Bukit Tursina, di bawahnya itu sebelum kita mendaki ada satu gereja besar. Di situ mereka nyatakan ada warna sapi. Inilah sapi, memang sapi Nabi Musa. Apakah itu yang menjadikan apa iktibar buat kita bahwasannya itulah memang sapi yang dimaksudkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Iya, jadi memang kalau kita lihat itu ada seperti batu. Dan sekarang pun ada filmnya itu, kita bisa lihat di video. Itu ada seperti batu, batu itu menyerupai seekor anak sapi. Itu dalam kisah yang kita kaji beberapa episode yang lalu, itu bukanlah Baqarah, tapi itu adalah Ijal menurut pemandu yang membawa kita menjalan ke Bukit Sangkatering itu. Itu adalah Ijal yang dibuat oleh Samiri menurut beberapa sejarawan gitu ya. Kemudian sedangkan yang kita kaji ini adalah Baqarah itu untuk disembelih. Jadi tidak ada kaitannya antara sapi yang kita kaji hari ini dengan Ijal yang sekarang masih menjadi batu di Sangkatering sana. Jadi ada hal yang ingin kita ungkapkan dalam ini. Warna sapi yang faqih ini, itu memang realitas ada enggak di masa itu? Karena kalau saya melihat, semakin ditanya, semakin sulit dicari ini sapi. Iya, jadi tepat sekali kata Ustadz Hanafi bahwa semakin mengkerucut permasalahan, semakin sempit alternatif yang dapat kita pilih. Tetapi memang di sisi lain semakin jelaslah yang diinginkan. Jadi di sini nampaknya takdir Tuhan bermain gitu ya. Jadi memang nampaknya skenario Tuhan itu sudah sedemikian rupa bahwa Bani Israel itu harus bertanya, dan pertanyaan itu nanti akan mengarah kepada seekor sapi yang sudah Allah persiapkan untuk disembelih gitu. Jadi kadang-kadang kita pun agak bingung ini. Ketika Allah berkehendak, maka takdir itu pasti berjalan. Walaupun terhadap hal yang kita bisa memilih. Sebagai contoh lain disebutkan Abu Lahab itu telah dipaku mati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu menjadi umpan api neraka. Padahal pada waktu itu Abu Lahab mendengar ayat suci yang dibacakan itu, tabbat yada Abi Lahab yung watab ma agna anhu malu wa ma kasab. Abu Lahab itu ya. Jadi ayat itu dibacakan dan Abu Lahab mendengar, tapi Abu Lahab tidak ada sedikit pun bergeming untuk beriman. Karena apa? Karena ini sudah takdir Tuhan. Jadi sama dengan kasus yang kita ini, nampaknya pertanyaan ini juga tidak lepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala agar menjurus kepada sapi anak yang soleh yang telah kita sebutkan dan kita dengar bersama-sama di awal pertemuan ayat 67 yang lalu. Dan saya pikir sebagaimana yang pernah saya katakan, itu punya hikmah. Iya. Punya hikmah artinya ada kebaikan yang muncul di situ. Misalnya saja ya, sebelum kasus tsunami, itu payah kali duduknya GAM dengan RI itu. Iya. Udah kemarin tahun 2001, 2002, 2003 banyak kali ketemunya di Helsinki, di Tokyo, di mana-mana. Tak ada kata damai. Masing-masing ini berkeras dengan pendirian dan kehendaknya. Iya. Dikasih Tuhan sekali tsunami, terdiam semua, baru duduk. Duduk. Artinya apa? Tsunami itu memang menyakitkan. Tapi di balik itu menimbulkan kesadaran. Oh, Tuhan udah marah ini. Ayolah kita duduk bersamalah membangun balik Aceh ini. Akhirnya GAM itu bisa lembut, artinya TNI juga bisa tarik ulur, tidak paku mati, dan banyak yang bisa didapat di situ. Jadi saya pikir ada hikmah yang dibalik dari suatu peristiwa, termasuk peristiwa sapi betina ini, di mana kalau saya lihat sapi ini sebenarnya menjurus kepada sapinya orang soleh tadi. Iya, benar sekali. Dan jadi, itu memang sudah titipan dia kepada Allah kan. Jadi memang tidak ada kata kejam dalam takdir Tuhan. Itu dia. Tidak ada kata buruk dalam takdir Tuhan. Sekarang cuman bagaimana persepsi manusia melihat takdir itu. Boleh jadi sakit yang kita derita hari ini adalah penderitaan. Tapi setelah sekian lama kita merasakan alhamdulillah, karena aku sakit aku dekat dengan Tuhan. Dan membawa bahagia, membawa kebahagiaan. Jadi rupanya sakit yang kita sangka itu buruk, rupanya itu merupakan kebaikan, pintu menuju hidayah. Jadi kalau kita mencerita takdir Tuhan tidak ada habis-habisnya. Di sisi lain kita lihat juga beberapa pertemuan sebelumnya kita menemukan dialog, terjadi dialog. Bagaimana hakikat dialog ini? Dialog sebenarnya sah dan wajar. Cuman kenapa kok dialog Nabi Musa dengan Bani Israel ini menjadi tercela? Karena itu tadi ada apa? Ada usaha untuk memojokkan, mengejek. Di sisi lain, ini bukan tempatnya untuk dialog. Ini adalah perintah komandan terhadap prajurit yang harus dilaksanakan. Faf'alu ma tu'marun. Faf'alu ma tu'marun. Jadi sebenarnya kalau dialog itu sendiri, bertanya itu sendiri sah, maka as-su'alu babul ilmi. Iya. Kalau enggak bertanya, maka kita jalan-jalan. Atau sesat di jalan. Itu dia. Jadi kenapa dalam Al-Qur'an sering disebutkan dialog panjang lebar, supaya terkadang umat Islam itu bisa bersikap dewasa. Kalau misalnya memang harus diselesaikan dengan jalan dialogis, dibukalah dialog. Dan Al-Quran dan umatnya umat Islam tidak pernah takut untuk berdialog dengan siapa dan kapan saja. Tapi kalau dilihat di sini Ustaz Arifin, ada pertanyaan sebelumnya. Kemudian firman Allah perintahnya laksanakan, kan gitu komando tadi. Kemudian mereka nanya lagi. Nah, ini kan jadi kadang-kadang orang sapu. Ditanya lagi, mana sapunya? Warnanya apa? Gitu. Ini menunjukkan apa orang itu memang lombu? Atau bagaimana ini status dialog yang ini kalau dapat kita aplikasikan? Iya, jadi memang kita kembali tadi, permasalahannya bukan salah pada tidak boleh dialognya. Tapi ada masa di mana kalau sudah diperintahkan harus dilaksanakan. Dan ini termasuk babul amal ini. Jadi bukan babul ilmi. Kalau babul ilmi silakan. Tapi kalau babul amal wajib dilakukan. Sami'na wa ta'na. Jadi satu lagi bisa saya bisa saya tambahkan dari ini. Kenapa dia ini babul amal? Persoalannya kan ini mayat. Mayat sudah ada. Ya, dalam hukum nabi-nabi dan hukum sekarang, mayat itu tak boleh lama-lama. Harus segera diselesaikan fardu kifayahnya. Nah, termasuk mayat ini Nabi Musa mengatakan, kalian tuh sampai tanya lagi, laksanakan aja sudah. Karena kalau semakin bertanya, semakin lama carinya, semakin susah carinya, semakin lama mayat ini dikubumikan. Semakin lama mayat dikubumikan, berarti semakin banyak fitnah yang muncul. Kenapa? Duga-menduga, mungkin si fulan. Bisa perang nanti dua kampung, kan? Iya, benar sekali itu. Jadi di saat Allah memerintahkan, di sini kita menemukan qulul ulana rabbaka. Ini adalah firman Allah, tetapi disampaikan melalui lisan Bani Israel. Bani Israel itu dalam beberapa kali ayat yang kita temukan selalu sering mengatakan rabbaka. Izhab anta wa rabbuka. Tidak wa rabbuna. Dia tidak mau mengatakan Tuhan itu Tuhan Nabi Musa itu Nabi Musa punya Tuhan, kami pun punya Tuhan. Walaupun kami yakin, kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ada naluri keimanan yang mereka usaha untuk menutupinya, tapi terbongkar juga. Tapi lidah tidak bisa mengucapkannya, maka separuh-separuhlah mereka mengucapkannya. Seharusnya ketika kita tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbuna ya. Seoptimal dan semaksimal mungkin kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala memohon petunjuk. Tapi selama kita masih setengah-setengah, pintu kemudahan itu pun makin tertutup bagi kita. Maka di sini timbul pernyataan yang tidak fair. Memohon doa saja harus melalui seorang nabi. Itu keyakinan mereka terhadap nabi, seorang sosok yang suci. Tapi di sisi lain, ketidakyakinan mereka terhadap doa yang disampaikan oleh nabi tadi. Karena apa? Karena yang punya Tuhan itu nabi itu sendiri, dan kami Tuhannya lain. Itu merupakan musibah yang besar dalam suatu ajaran agama. Ketika sudah kepepet sekelompok masyarakat, maka diminta tolong kepada ustadznya. Gitu. Saya teringat itu. Kan? Waktu awal-awal reformasi, pangdam-pangdam pada sibuk ngumpulin ulama semua. Saya pikir tahun 70-an ditangkapin semuanya ini. Iya, betul. Ketika kepepet ustaznya diminta, tapi begitu nikmat dia enggak bilang-bilang ustaznya. Diam-diam aja. Bahkan ustaznya digencet. Ini saya rasa suatu pelajaran yang tidak fair yang dilakukan oleh Bani Israel, dan ini pun terjadi pada masa kita saat ini. Dan di masa-masa yang lalu, saya rasa pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini sampai di sini saja. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang terjadi dalam peristiwa Bani Israel ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Apabila Allah memerintahkan suatu perintah, maka yakinlah kita bahwa perintah itu demi kemaslahatan kita sendiri. Penunda-nundaan perintah Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita bertambah sengsara apapun perintahnya itu, baik perintah dalam bentuk rukun iman, baik perintah dalam rukun Islam ataupun dalam muamalat dan munakahat atau lainnya. Di sisi lain, dialog yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala merupakan jaminan bagi kita bahwa agama Islam itu bukanlah agama yang tertutup. Dia terbuka, dan karena agama dakwah maka kita pun mengharap mudah-mudahan dialog bisa diperbanyak bagi ustadz dan masyarakat Islam pada umumnya. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustadz Ardiansyah, Ustadz Hanafi dan Ustadz Safiar mengucapkan terima kasih atas pendengarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.